السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Syarhu Syarhus Sunnah, syarahnya kitab Syarhus Sunnah yang dinamakan oleh Syekh Shalal Fauzan dengan Ithaful Qari. Ithaful Qari fi Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah. Sampai pada ucapan muallif, ucapan penulis rahimahullah, wal imanu bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam usriya bihi ila as-sama'i wa sara ila al-'arsy wa kallama Allah tabaraka wa ta'ala wa dakhala al-jannah wa tala'a ila an-nar wa ra'a al-mala'ikata wa sami'a kalam Allah 'azza wa jalla wa nushirat lahu al-anbiya ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة ورجع إلى مكة ليلته ذلك وذلك قبل الهجرة. Kata muallif rahimahullah, dan juga termasuk prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah adalah beriman bahwa Rasulullah SAW benar-benar diisra'kan ke langit, wasara ilal arsh, atau diistilahkan dengan isra' wal mi'raj. Usriya bihi min Makkah min makanihi dhalik ila Baitul Maqdis wa urija bihi, dan dinaikkan sampai ke langit, wa sara ila al-'arsy, sampai ke 'arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kallama Allah tabaraka wa ta'ala, dan beliau berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dakhala al-jannah, dan melihat jannah, wa tala'a ila an-nar, dan melihat neraka, wara'al malaikah, dan melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Melihat Jibril dalam bentuk aslinya memiliki 600 sayap. Wa sami'a kalam Allah azza wa jal, dan mendengarkan ucapan Allah azza wa jal. Ikhwani fi din, a'azakumullah ila akhir qawlihi rahimahullah. Kita baca syarahnya, baru kemudian kita lanjutkan kalimat-kalimat berikutnya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahu Allah taala wa ra'ah, wal iman bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usriya bihi ila as-sama', hadha min mu'jizatihi, ay mu'jizatir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Isra dan Mi'raj termasuk mu'jizat, dari mu'jizat-mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam, mu'jizat terbesar adalah Al-Quran, yang benar-benar a'jazan nasa ajma'in. Kalimat mu'jizat dari kata i'jaz. I'jaz itu membuat manusia dalam keadaan tidak mungkin dan tidak bisa menandinginya. Itu i'jaz namanya. Maka yang paling tinggi dari mu'jizat adalah Al-Quran. Tetapi tidak seperti yang dikatakan oleh ha'ula'il mu'tazilah, yang menyatakan bahwa tidak ada mu'jizat Rasulullah kecuali Quran. Wahada kadzab, aw hadha kadibun minhum, kadibun minhum, wa ha'ula'i kadzabun. Mereka para pendusta, dan ini salah satu kedustaan mereka, para mu'tazilah, yang menyatakan bahwa Nabi tidak punya mu'jizat apapun kecuali Quran. Karena masa-masa keanehan sudah lewat, sekarang masa-masa kenyataan, masa-masa logika. Kata ahlul kalam, kaum filsafat, mu'tazilah, dan pelanjut-pelanjutnya. Katanya, dulu zaman para nabi-nabi yang dulu memang banyak keanehan-keanehan. Sedangkan Rasulullah SAW mengajarkan logika. Maka mukjizatnya sesuatu yang bisa dinalar oleh logika, yaitu Quran. Hati-hati. Jangan diterima dan jangan dibantah 100%. Bahaya. Karena kalimatnya syubhat. Diterima berarti kita menerima bahwa Nabi tidak punya mukjizat lain selain Quran. Kalau ditolak, seakan-akan kita menolak bahwa Quran itu mukjizat. Hati-hati, pedang bermata dua. Barakallahu fiikum. Maka kita katakan Al-Quran na'am mu'jizatun kubra. Al-Quran benar, itu mukjizat terbesar. Tetapi bukan berarti tidak punya mukjizat lain. Banyak mukjizat Rasulullah SAW yang benar-benar khariqul adah. Khariqul adah, luar biasa. Yang mereka sebut dengan kata aneh. Keanehan, na'am, ada pada Nabi SAW. Di antaranya Isra dan Mi'raj ke Baitul Maqdis dalam waktu semalam. Di waktu itu enggak ada kendaraan apapun yang secepat itu. Itu khariqul 'adah. Apalagi Mi'raj sampai ke arus Allah. Lebih-lebih lagi, lebih jauh lagi. Yang baru langit pertama saja mereka sudah membahas bahwasanya perjalanannya, jaraknya adalah sekian ribu tahun cahaya. Bayangkan cahaya cepatnya. Kamu nyalakan di sini, langsung sinarnya ada di sana. Itu kecepatan cahaya. Ini sekian juta tahun cahaya baru bisa nyampe ke sana. Ini semalam. Bukankah itu mukjizat? Belum lagi pohon yang dipanggil oleh Rasulullah SAW dan pohon itu mendekat. Belum lagi air yang keluar dari jari jemari Rasulullah SAW sehingga menghilangkan dahaga seluruh pasukan dari tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wahlu majra, dan masih sekian lagi, masyaallah. Rawi wara haraj, silakan riwayatkan, tidak ada keberatan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sekian banyak mukjizat-mukjizat. Wa minha hadzal Isra wal Mi'raj, di antaranya Isra dan Mi'raj. Faminal imani bir rasul, maka termasuk keimanan pada Rasulullah adalah keimanan kepada mu'jizat-mu'jizatnya. Ad-dallah ala sidqi risalatihi. Termasuk iman kepada Rasulullah adalah beriman pula pada mu'jizat-mu'jizatnya yang menunjukkan kalau beliau benar-benar Rasul. Dalil ad-dallah ala sidqi risalatihi, yang menunjukkan kebenaran risalah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa a'zamu mu'jizatihi, dan yang paling besar dari mu'jizatnya adalah Al-Qur'an. Was-sunnah, dan juga sunnah. Mengapa? Karena beliau alaihi salatu wassalam yantiqu bil hikmah. Keluar dari mulutnya semuanya hikmah. Tidak ada manusia yang seperti Rasulullah SAW. Wa a'jaz. Manusia a'jaz. Tidak akan mampu untuk berbicara selalu hikmah. Sehingga ketika ada yang berkata, apakah kamu catat semua ucapan Rasulullah, padahal Rasulullah bashar, yatakallam fi ghadabin wa ridha, apakah kamu catat seluruh ucapannya, padahal dia manusia, berbicara kadang ridha, kadang marah. Seakan-akan kalau marah enggak perlu dicatat. Nabi bantah. Nabi katakan dengan awma'a bi asbu'ihi ila fihi, mengisyaratkan dengan jarinya ke mulutnya dan menyatakan dengan kalimat uktub walladhi nafsi biyadi ma kharaja minhu illa haqq. Tulis. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak keluar dari sini kecuali haqq. Artinya marah maupun ridha semua keluarnya haqq. Siapa yang mampu? A'jazan nas. War Rasulullah sallam bihikmatihi wa sunnatihi a'jazan nas ajma'in. Menyebabkan manusia semuanya enggak bisa menandingi, menyaingi, meniru seperti Rasulullah sallam enggak akan bisa. Maka sunnah pun mukjizat. Belum lagi sunnah mengandung berita-berita yang akan datang yang tidak mungkin tahu kecuali Allah. Berarti beliau pasti diberitahu oleh Allah. Kalau diberitahu oleh Allah, berarti beliau Rasul, mendapatkan wahyi. Wahyun yuha ilaih. Rasulullah SAW menyatakan di akhir zaman akan turun Isa. Akan muncul Dajjal. Nanti akan terjadi begini, akan terjadi begini. Hadhi minal ghaibiyat. Perkara-perkara yang gaib belum terjadi, nanti di akhir zaman akan terjadi. Dari mana beliau tahu? Padahal beliau seorang manusia, tidak alimul ghaib. Berarti beliau diberitahu oleh yang maha tahu. Allah alimul ghaib, wa la yudhiru ala ghaibihi ahada, illa man irtadha min rasulin, fa innahu yasluku min baini yadaihi wa min khalfihi rasada. Allah alimul ghaib, enggak ada yang lain. Tidak ada makhluk satupun yang alimul ghaib. Hanya Allah satu-satunya yang maha mengetahui, yang ghaib. Apa yang akan terjadi, dia akan datang, Allah yang tahu. Satu-satunya. Allah tidak tunjukkan hal-hal ghaibnya. Kecuali beberapa perkara ghaib Allah beritahukan kepada beberapa rasul. Illa manirtadha. Kecuali beberapa rasul yang diridhoi. Maka diantaranya Rasulullah SAW tahu apa yang akan terjadi nanti. Sebagian, bukan semuanya. Yang tidak diberitahu, beliau sebagai manusia tidak tahu. Bahkan Allah suruh Rasulullah SAW untuk menyatakan dan mengikrarkan bahwa aku tidak tahu yang ghaib. Katakan, Qul, Lau kuntu a'lamul ghaib, lastakthartu minal khair, wa ma masaniya su. Katakan wahai Rasul pada mereka, Lau a'lamul ghaib. Kalau aku tahu yang gaib, lastakthartu minal khair wa ma masaniya su. Kalau saja aku tahu yang gaib, aku akan tambah kebaikan dan aku tidak akan disentuh kejelekan. Ya jelas. Kalau tahu yang gaib, batu akan mengarah ke pipinya ngeles, kan begitu. Tahu yang gaib, bentar lagi dia akan melempar saya tahu. Tidak. Kenyataannya Rasulullah SAW berdarah pipinya terkena lemparan batu mereka. Rasulullah SAW terluka. Rasulullah SAW sakit. Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak tahu hal yang gaib. Kecuali beberapa perkara yang Allah beritahu. Kalau diberitahu oleh Allah, jangankan Rasul, yang bukan Rasul pun tahu. Iya Pak ya. Kamu tahu gak akan datang hari kiamat? Tahu. Dari mana tahunya? Ya diberitahu oleh Allah dalam Quran. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Hari kiamat pasti akan datang. Hampir-hampir aku sembunyikan beritanya. Hampir-hampir aku sembunyikan beritanya. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Tapi kenyataannya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang tidak menyembunyikan beritanya. Allah beritahu akan datang hari kiamat. Kalian tahu ada surga? Kalian tahu ada neraka? Kalian tahu ada sekian banyak yang dikisahkan di akhir zaman? Tahu dari mana? Dari Allah, imma langsung dalam Quran, wa imma melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali pada pembahasan. Bahwa Rasulullah sallam sunnahnya pun merupakan mukjizat. Karena ucapannya selalu hikmah dalam keadaan ridho ataupun marah ataupun bagaimanapun keadaannya tidak pernah keluar dari mulutnya illal haq, kecuali kebenaran. Manusia kadang ketika ridho ucapannya hak, ketika marah ucapannya ngawur. Itu manusia. Atau sebaliknya, ketika diuji dengan kemarahan dia istiqomah di atas hak, ketika sudah ridho pokoknya semua benar, ngawur lagi. Yang kata mereka, kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Ini gak peduli. Pokoknya kalau dia sudah cinta, semuanya benar. Walaupun salah dikatakan benar, walaupun menyimpang dikatakan hak. Ila akhirih. Ini karena ridho, berlebihan, kebablasan. Berarti ada manusia yang tergelincir ketika ridho, ada yang tergelincir ketika marah. Tetapi Rasulullah SAW, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga ketika marah yang terucap hak, ketika ridho yang terucap hak, ini juga mukjizat. Ini juga mukjizat. Kembali kepada kitab. Wa qala hafizahullahu ta'ala, berkata lagi Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wa a'zamu mu'jizatihi al-Qur'an wa sunnah, hadhihi a'zamu mu'jizatir rasul, inilah sebesar-besar mukjizat Rasulullah SAW, wa hiya al-mu'jizatul baqiyah ila an taqum as-sa'ah, dan inilah mukjizat yang terus menerus kekal sampai hari kiamat, yabqa ila yaumil qiyamah. Adapun mukjizat pohon bisa dipanggil mendekat, kita enggak lihat. Mukjizat bulan terbelah, kita enggak lihat ketika itu. Rasulullah SAW ketika mereka menyatakan, coba kalau engkau memang rasul minta pada Tuhanmu, belahlah bulan. Nabi menyatakan, undur, lihatlah pada bulan itu. Ternyata bulan terbelah dua. Sebelah ada di kanannya Gua Thawr, sedangkan yang sebelahnya lagi di sebelah kirinya. Apa kata mereka? Bukan beriman. Qalu hadza sihru ibni Abi Kabsyah. Inilah sihirnya anak tukang kambing, kata mereka. Sihirnya anak tukang kambing, astagfirullah. Abu Kabsyah, sesungguhnya julukan dari suaminya Halimah Sa'diyah yang menyusui Rasulullah SAW. Sehingga mereka menisbatkan Rasulullah SAW kepada bapak susuannya, yaitu Abu Kabsyah. Ikhwani fiddin, a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi yang kita saksikan sampai hari ini, mukjizat Rasulullah adalah Quran. Beritanya dalam Quran, beritanya dalam hadis, kita lihat kenyataannya sekarang. Rasulullah SAW berkata, sinfani min ahlin nar, lam arahuma. Ada dua golongan dari penduduk neraka yang aku tidak pernah melihatnya. Pertama, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumillat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila. Wanita kasiyat ariyat, memakai pakaian tapi telanjang. Nabi menyatakan, lam arahuma, dua golongan yang aku belum melihatnya, nanti akan muncul. Para sahabat tidak bisa membayangkan seperti apa orang pakai pakaian tapi telanjang. Kontradiksi. Dua perkara yang bertentangan. Berpakaian dan telanjang, dua yang bertentangan. Kok bisa terjadi pada wanita berpakaian sekaligus telanjang? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita di hari ini menyaksikan terlalu banyak bentuknya. Ada yang pakai pakaian tapi tipis tembus pandang, atau pakai pakaian tapi minim, atau pakai pakaian di satu tempat dibuka di tempat lain, percuma. Apa keuntungannya? Kenapa ditutup? Kemarin saya sudah lihat. Ketika di pantai, ketika di kolam renang, ila akhir. Ini barakallahu fikum tidak terbayangkan di zaman salaf, tetapi terjadi zaman ini. Wa hadza aidan dalil ala sidqi risalatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukti kebenaran kerasulan beliau. Kok tahu akan muncul model-model seperti itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza aidan mu'jizat. Sehingga dikatakan mukjizat yang paling besar dan baqiyah. Tetap terjaga, tetap tersisa, bisa dilihat kehebatan keajaibannya sampai hari ini. Wa kadzalika min mu'jizatihi al-Isra wal Mi'raj. Demikian pula di antara mukjizatnya adalah Isra dan Mi'raj. Al-Isra adalah was-sayr fil lail, sedangkan Mi'raj huwa as-su'ud. Makna asra, yusri, isra'an adalah perjalanan di waktu malam. Perjalanan di waktu malam. Wa asri, apa itu ayatnya? Naam, wa asri bi ahlika bi qat'in minal lail. Berjalanlah engkau dengan keluargamu di potongan malam. Asri yang di Isra lah, berjalanlah di waktu malam. Maka Isra adalah perjalanan di waktu malam, tetapi maknanya adalah apa yang sudah pernah disinggung, yaitu diisrakan Rasulullah SAW dari tempat beliau di Makkah ke Baitul Maqdis. Huwalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dialah Allah yang mengisrakan hambanya dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladhi barakna haula. Sedangkan Mi'raj dari kata araja huwa as-su'ud, naik. Contohnya ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Ta'rujul malaika, ta'ruj ini naik. Baik, هذه لغة. Ini secara bahasa. Mi'raj adalah dinaikkan. Wa qad usriya bihi lailan min al-Masjidil Haram fi Makkah ila Masjidil Aqsa fi Falastin. Dan beliau alaihi salatu wassalam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Falastin, fi Syam. Fi lailatin wahidah, di malam atau di satu malam saja. Bi suhbati Jibril, ditemani oleh Jibril alaihi salam. Wa urija bihi ila sama, kemudian dinaikkan, diangkat dari Baitul Maqdis ila sama, ke langit. Wa kaifa annahu sara fi lailatin wahidah min Makkah ila Baitul Muqaddas. Bagaimana mungkin seseorang bisa berjalan di malam hari dari Mekah sampai ke Baitul Muqaddas, kemudian dinaikkan ila sama, thumma nazala minas sama, kemudian turun dari langit, thumma raja'a ila Mekah, kemudian kembali ke Mekah, fi lailatin wahidah, di dalam waktu satu malam saja. Alaysa hadhi i'jaz? Bukankah ini mu'jizah? Hada biqudratillah, ini adalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaan Allah jalla wa ala. Sehingga pakailah akalnya akal mukmin. Jangan memakai akal kafir. Akal kafir berkata mustahil, tidak mungkin. Semalam ke Baitul Maqdis, apalagi ke Sidratul Muntaha. Ke Baitul Maqdis saja membutuhkan waktu satu bulan. Pakai kendaraan tercepat apapun, enggak mungkin semalam. itu kata orang kafir. Enggak masuk akal. Maka dijawab oleh kaum mukminin, tidak masuk akalmu. Akalnya orang kafir, akalnya orang yang tidak beriman. Adapun kami memiliki akal yang sehat, bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, maka bagi Allah semuanya mudah. Masuk akal atau enggak masuk akal? Masuk akal. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kata beberapa orang, semut bercerita dengan semut lainnya, saya habis ke Jakarta kemarin 1 jam. Ditertawakan oleh semut-semut lainnya. Mengapa? Karena semut-semut lainnya tidak pernah tahu ada kendaraan, ada kemampuan manusia demikian hebatnya, bisa bikin pesawat segala macam, sehingga semut itu tadi naik di tasnya orang, kemudian berangkat ke Jakarta, kemudian dengan pesawat yang sama kembali. Ditertawakan orang, ditertawakan. Mengapa ditertawakan? Tidak percaya ada makhluk yang lebih hebat dari semut yang bisa bikin pesawat yang namanya manusia. Itu baru perbedaan semut dengan manusia. Dan Allah tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ada yang lebih hebat, ada yang lebih kuasa, ada yang maha bisa. Itu Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian tidak percaya, menyatakan mustahil. Kalau kami percaya, maka kami katakan karena ada yang maha kuasa, apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Maka kalau dikatakan enggak masuk akal, enggak masuk akal mereka yang bodoh, enggak kenal Allah. Enggak masuk akal mereka orang kafir yang tidak percaya adanya Allah yang ala kulli syai'in qadir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab. Qala wa urija ila as-sama' min baitil muqaddas. Dan semuanya itu sampai ke Sidratul Muntaha fi lailatin wahidah. Hadza biqudratillah. Ini karena kekuasaan Allah, allati la yu'jizuha syai'. Yang tidak akan mungkin mampu melakukan seperti itu sesuatu apapun. La bi qudratihi huwa alaihi salatu wassalam, bukan dengan kekuatan beliau secara pribadi sebagai manusia, ya tentunya enggak akan bisa tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bal bi qudratillah, beliau diisra'kan dan beliau dimi'rajkan. Lihat kalimatnya. Wa man yafham al-arabiyyah undurul kalimah. Siapa yang mengerti bahasa Arab, maka lihat kalimatnya. Bukan Nabi berjalan di waktu malam, tetapi Nabi usriya bihi dengan sighah mabni lil majhul, yang maknanya di. Barakallahu fiikum. Atau bahkan disebutkan fa'ilnya, yaitu Allah. Huwallazi asra, huwallazi, yani asyara ila Allah Subhanahu wa taala. Asra bi'abdihi, yang mengisra'kan hambanya. Maka jangan lupa itu. Kalau manusia tidak akan mampu dengan waktu sekejap atau dengan waktu semalam bisa ke Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha, kita akan katakan tidak akan mampu, enggak akan bisa. Tetapi ini diisra'kan oleh Allah yang maha kuasa, yang maha bisa. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Utiya bil buraq, didatangkan kendaraan yang dijuluki dengan buraq, yang namanya mushtaqun minal barq. Namanya mushtaq, diambil dari kata al barq. Apa al barq? Kilat. Kalian punya kendaraan baru tingkat ekspres, belum tingkat kilat. Ini sudah kilat namanya. Wahia dabatun sari'atul mashy, kendaraan yang sangat cepat. Khutwuha inda muddi basariha, langkahnya, artinya kecepatannya, sekejap mata memandang, tiba-tiba sudah sampai di tujuan. Faraqibahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu Jibril. Beliau alaihi salatu wassalam menaiki kendaraan tersebut ditemani Jibril alaihi salam ila Baitul Muqaddas, Hadza huwal Isra. Inilah yang dikatakan Isra sampai ke Baitul Maqdis di Syam. Wa ammal Mi'raj. Adapun Mi'raj, faqad 'urija bihi min Baitil Muqaddas ila as-samaa. Adapun Mi'raj, bahwa beliau diangkat, dinaikkan dari Baitul Muqaddas ke langit. Wajawaja sab'at tabaqat, melewati 7 lapis langit. Yang perjalanan dikatakan jaraknya antara langit yang satu dengan langit yang lain 500 tahun perjalanan. Dari satu langit ke langit berikutnya 500 tahun perjalanan dan terus demikian. Wantaha ila sidratil muntaha, sampai berakhir di sidratil muntaha. Wa sami'a kalam Allah, dan Rasulullah SAW mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Wa amarahu bis shalah, dan memerintahkan untuk salat. Wa ra'a fi hadhihi al-lailah al-jannah wan nar, di malam itu juga Rasulullah SAW diajak melihat surga dan neraka. Wa ra'a fi hadhihi al-lailah ar-rusul wal anbiya, di malam itu pula Rasulullah SAW sempat melihat para nabi dan para rasul di langit-langit Allah Subhanahu wa taala. Wa jama'ahumullahu lahu, dan Allah kumpulkan untuk beliau alaihi salatu wassalam. Wa shalla bihim, bahkan sempat salat bersama mereka. Idharan li fadlihi alaihim, ini barakallahu fikum, Allah tunjukkan fadilahnya kepada mereka para anbiya, dan ditunjukkan pada Rasulullah sallam lihat para anbiya. Wa faradallahu alaihi salawatul khams, dan Allah Subhanahu wa taala saat itu mewajibkan 5 salawat. Fil yaumi wal lailah, di malam dan siang hari. Wa huwa fis sama, dalam keadaan beliau masih di langit. Tsumma nazala alaihi salatu wassalam ila baitil maqdis, maka Rasulullah SAW turun kembali ke Baitul Maqdis. Wa jaa'a min Baitul Maqdis ila Makkah fi lailatin wahidah, kemudian beliau kembali ke Mekah dalam satu malam. Wa asbaha fi Makkah alaihi salatu wassalam, maka pagi harinya Rasulullah SAW sudah di Mekah. Dan Rasulullah SAW, karena itu bukan mimpi, beliau benar-benar mengadakan perjalanan. Dalam Quran disebutkan Isra huwa alladhi asra, maka Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas, saya diisrakan ke Baitul Maqdis. Belum bicara tentang Sidratul Muntaha, orang-orang kafir sudah tertawa mereka. Lihat apa kata orang ini, semalam ke Baitul Maqdis, kita menempuhnya dalam waktu 1 bulan. 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang. Riuh mereka. Bahkan sampai-sampai dalam riwayat disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah dalam sirah, bahwasanya ada yang sudah masuk Islam keluar lagi. Apa-apaan? Ke Baitul Maqdis dalam waktu semalam? Mustahil. Ini ngomong apa ini? Orang ini mulai ragu. Sampai mereka mendatangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan harapan Abu Bakar pun keluar dari agamanya. Ya Abu Bakrin, ukhruj, keluarlah. Kami punya berita yang membuktikan bahwa temanmu itu begini dan begitu. Disebutkan tuduhan-tuduhan mereka yang dusta. Abu Bakar keluar, ada apa? Lihat temanmu itu. Dia berbicara pokoknya dia semalam ke Baitul Maqdis dalam waktu semalam. Apakah mungkin itu? Ila akhiri kalamihim. Tetapi Abu Bakar Siddiq hanya bertanya, benarkah dia yang berkata seperti itu? Kata mereka, benar. Sekarang masih berbicara. Silakan datangi dia di dekat Ka'bah. Kata Abu Bakar, belum mendatangi Rasulullah SAW sudah berkata, kalau beliau yang berkata, aku percaya. Kalau beliau yang berkata, aku percaya. Walaupun lebih daripada itu. Dan bagaimana aku tidak percaya? Padahal aku sudah percaya dengan yang lebih daripada itu. Yaitu turunnya wahyu. Sabaha masa. min fawqi sab'i samawat. Aku beriman kepadanya bahwa turun ayat dari atas 7 lapis langit pagi dan sore. Al-mu'min shadiq. Maka dijuluki oleh Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu dijuluki As-Siddiq. Ikhuni fi dinna azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cerdas. Orang mukmin akalnya cerdas. Mereka-mereka aqlaniyun, golongan rasionalis yang mendewakan rasio, ternyata mereka dungu. Mengapa dungu? Karena tidak percaya adanya pencipta langit dan bumi. Karena tidak percaya adanya yang ala kulli syai'in qadir. Kalau mereka berkata, kami percaya kok. Kalau percaya, kenapa aneh? Kalau yang menghendaki adalah Allah, pencipta langit dan bumi, yang ala kulli syai'in qadir. Kenapa kalian tolak? Kenapa kalian bilang tidak masuk akal? Ikhwan fillah na'azakumullah. Bahwa yang namanya aqil adalah seorang mukmin. Karena mereka cerdas. Kami beriman dengan wahyu yang turun dari Allah kepada Rasulullah SAW pagi dan sore. Berapa jaraknya dari atas arsy Allah sampai ke Rasulullah? Berapa jaraknya? Berapa kalinya jarak Mekah ke Baitul Maqdis? Tak terhingga sekian juta kalinya. Toh bisa turun wahyu pagi dan sore. Oh, itu mungkin diturunkannya 500 tahun yang lalu, baru sampai sekarang wahyunya. Jawabannya begitu. Kalla. Tidak sekali-kali. Mengapa? Karena pertanyaannya baru saat itu. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Langsung dijawab. Saat itu bertanya, turun ayatnya. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya lagi tentang haid. Turun lagi ayat. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Mereka berbicara lagi. Ada kejadian antara suami istri, turun ayat Allah, qad sami'a Allah. Allah mendengar ucapan wanita yang begini dan begitu. Barakallahu fiikum. Ini kecerdasan orang mukmin, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau Baitul Maqdis dekat, kami percaya yang lebih daripada itu, yaitu turunnya wahyu min fawqi sab'i samawat. Aku percaya dengan turunnya wahyu dari atas 7 lapis langit, dari atas arus, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali pada kitab. Wa kana al-Isra wal Mi'raj bi jismihi wa ruhihi. Isra Mi'rajnya beliau benar-benar dengan jasadnya, benar-benar dengan ruhnya. Ini bantahan bagi haula. Yang tadi saya katakan otaknya kurang cerdas. Mengapa? Karena mereka memaksa-maksakan harus cocok dengan akal. Sebentar. Ini kalau saya ingkari, saya kafir. Karena ayatnya ada dalam Quran. Mungkin, kata mereka, maksudnya jasadnya tetap di sini. Tapi ruhnya dibawa oleh Jibril. Jadi seperti mimpi. Wajar. Mungkin, makul, masuk akal. Katanya. Terus, kalau mimpi kemudian Rasul menyatakan pada masyarakatnya, kaum manusia yang kafir dan mukmin, aku pergi. Dusta atau enggak dusta? Namanya dusta. Kalau kamu mimpi pergi ke Makkah, pagi-pagi cerita sama teman-teman, saya habis ke Makkah tadi malam. Dusta atau enggak dusta? Dusta. Jasadmu masih di sini, itu cuma mimpi. Maka Rasulullah SAW kalau dikatakan oleh kalian, wahai aqlaniyin, bahwasanya Rasulullah SAW hanya mimpi, yang pergi hanya ruhnya, jasadnya masih tetap di Mekah, berarti engkau menganggap Rasulullah SAW berdusta. Menyatakan kepada manusia bahwa aku habis pergi atau aku habis diisrakan ke Baitul Maqdis. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita bantah dengan kalimat Syekh Shalal Fauzan dan para ulama, Al-Isra wal Mi'raj bi jismihi wa ruhihi. Lihat tafsir Ibnu Katsir. juz ketiga halaman 23 dan 24. Lihat pula Fathul Bari, juz pertama halaman 460. Lihat pula Syarah Al-Aqidah Tahawiyah Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah halaman 245 dan 246. Dan lihat pula setiap kitab-kitab usul i'tiqad Ahlu Sunnah wal Jamaah. Setiap kitab yang membahas prinsip-prinsip Ahlu Sunnah mesti akan ada bahwasanya atau seringkali selalu ada wajibnya beriman dengan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Seperti Al-Iman Ibn Mandah rahimahullah atau kitab yang lainnya. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ أَلَمْ يَكُنْ بِرُوحِهِ فَقَدْ كَمَا يَقُولُونَ بَعْضُ الْمُنْكِرِينَ. Bukan berarti beliau itu Isra dan Mi'raj dengan rohnya saja, sebagaimana dikatakan oleh sebagian para munkirin, para pengingkar-pengingkar. أَوِلْ مُسْتَغْرِبِينَ, atau para orientalis, mustagrib. Ya, di golongan mustaghribina li hadza syai, orang yang merasa aneh dan enggak bisa terima dengan berita ini. Wa yaquluna innahu usriya bi ruhihi duna jismihi, kemudian mereka dengan berkata bisa jadi itu isra-nya ruh saja bukan dengan badannya. Wa laysa al-isra manaman ya'ni hilman, dan juga isra dan mi'raj bukan cuma mimpi tapi benar-benar isra, benar-benar beliau berangkat dibawa oleh Jibril ruhnya dan jasadnya. Walakinnahu yaqbatan, beliau benar-benar dalam keadaan jaga bukan dalam keadaan mimpi. Usriya bihi sallallahu alaihi wasallam fil yaqbah wa laysa manaman, beliau diisrakan dalam keadaan jaga, yang dalam keadaan tidak tidur. Wa laysa manaman, bukan mimpi. Wa huwa mu'jizatun min mu'jizatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini memang mu'jizat dari mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Li ayyi syai, untuk apa Allah mengisrakan hambanya? Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami bahwa Allah Maha Bisa dan Allah Maha Kuasa. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ketika mereka sudah bertikai tidak mungkin, mungkin, tidak mungkin, mungkin, berkata orang yang bijak di kalangan mereka, begini saja, kita tes saja, apakah engkau benar-benar dari sana? Dari Baitul Maqdis? Naam, kata Rasulullah SAW. Kalau begitu, berapa pintunya Masjid Baitul Maqdis? Berapa tiangnya? Berapa ini, berapa ini, berapa ini? Wallahi, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, walaupun orang benar-benar ke Baitul Maqdis, belum tentu ngitung. Sahih? Itu kan curang namanya. Belum tentu bisa ngitung. Tetapi Allah perlihatkan di hadapannya masjid, bangunan. Maka Nabi menyatakan begini, begini, begini ceritanya, gambarnya, bentuknya. Sampai orang yang pernah melihat, kok bisa persis? Ini berarti tidak punya pengetahuan. Jangan-jangan pernah tahu dari orang. Ada pertanyaan lain. Rombongan kami, rombongan dagang kami sekarang sedang di Syam dan mungkin sekarang perjalanan. Sudah sampai mana? Ini lebih aneh lagi pertanyaannya. Lebih kurang ajar lagi. Apakah kalau seorang datang dari sana pasti melewati kabilah dagang tadi? Atau pasti berpapasan? Pasti melewati? Tidak. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Taala bahwasanya pasukan dagang mereka akan datang besok bersama fajar. Unta yang paling depannya seperti ini, digambarkan rinci. Pagi harinya semua berdiri di pinggir kota sebelum fajar sudah kumpul ingin membuktikan benarkah. Yang percaya melihatnya ke tempat yang diperkirakan akan datang pasukan atau rombongan dagang tersebut. Yang tidak percaya pandangannya ke matahari, ke fajar. Fajar muncul, berarti tidak datang. Begitu orang yang melihat ke fajar, melihat fajar, menjerit, fajar menyingsing, mereka belum datang. Di saat yang sama, mereka yang dalam keadaan melihat ke arah kemungkinan datangnya pasukan dagang tersebut, mengucapkan kalimat yang sama, telah datang, telah benar dia. Sampai unta yang terdepannya mereka lihat persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala yunkiruha illa kafirun mu'anid. Maka tidak ada yang mengingkarinya kecuali kafir yang mu'anid, yang benar-benar menentang, hatinya enggak mau terima walaupun bukti sudah terlihat di depan mata. Taufiq wal afiyah. Wassalamu alaikum.